Mitra Bisnis, dalam waktu yang nyaris bersamaan dengan dirilisnya daftar orang-orang kaya dunia versi Bloomberg, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB juga merilis data yang memperingkat negara-negara yang berhasil mensejahterakan rakyatnya. Dan dalam daftar itu, negara-negara Skandinavia yang menerapkan sistem negara kesejahteraan atau welfare state ternyata berada di peringkat teratas, bahkan jauh meninggalkan negara-negara bersistem liberal seperti Amerika Serikat yang hanya berada di posisi ke-17. Dan untuk membahas seperti apa pandangan Kwi Kian Gi atas data terbaru PBB ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik Pak Kwi, apa pendapat Bapak melihat negara welfare state lebih berhasil mensejahterakan rakyatnya dibanding negara liberal seperti Amerika yang menurut Bloomberg punya banyak orang terkaya dunia? Ya betul kan, betul PBB-nya dong. Ya tapi itu kan dua hal yang berbeda. Bloomberg itu cuma mengatakan bahwa inilah orang-orang terkaya di dunia. Tapi kan dia tidak mengatakan bahwa mereka bahagia. Nah sedangkan PBB mengatakan bahwa kalau ada beberapa orang terkaya di sebuah negara itu tidak berarti bahwa rakyatnya bahagia. Dua-dua benar kan. Nah mungkin Bapak bisa jelaskan apa yang dimaksud dengan welfare state itu? Welfare state itu adalah suatu program, konsep ya, di mana mereka membuat suatu kebijakan, suatu paket kebijakan yang benar-benar harus mewujudkan adanya pemerataan. Jadi adanya pemerataan itu tidak berarti mesti sama kayanya, tidak. Tetapi setiap manusia dari negara itu mesti mempunyai pendapatan minimum yang menjamin kesejahteraannya dengan suatu standar yang sangat lumayan. Lantas seperti apa pengertian lumayan yang Bapak maksudkan itu, Pak Kwi? Nah, yang diartikan sangat lumayan itu seperti apa? Konkretnya jalan-jalan ke sana. Lihat misalnya yang disebut orang miskin itu rumahnya seperti apa, yang disebut rumah yatim piatu, rumah jompo itu seperti apa, baru bisa merasakan sendiri. Nah itu ya, tapi kalau kita mau bicara soal angka, ini mengalami kemunduran untuk beberapa negara. Tetapi ada beberapa negara yang maju dan sampai sekarang stabil. Misalnya kalau kita bicara soal Finlandia, dan kemudian Swedia, Denmark, dan Norwegia, negara Skandinavia itu masih bagus. Nah, demikian Kwi Kian Gi. Benny Rahmadi, Pas FM.